dengan lagu buat orang-orang yang tertindas hidup di alam bebas dengan jiwa yang terpapas dengan jiwa yang terpapas. Setiap panasnya, kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usiri segala kelamnya. Aku ingin nyanyikan lagu bagi kau. Segala kelamnya, usiri segala kelamnya.